السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الدين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita pada kitab Syama'il al-Muhammadiyah, yang insyaAllah ini adalah halaqah kita yang terakhir. Dan insyaAllah akan kita mulai lagi pekan depan hari Senin insyaallah dengan buku akidah, yaitu As-Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani insyaallah. Nanti kita akan coba sebarkan linknya. Di bab terakhir, penulis Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan tentang bab ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis menerangkan masalah melihat Rasulullah sallam di dalam tidur. Yaitu apa? Bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis pertama, penulis menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa melihatku di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa maksud dari barang siapa melihatku dalam mimpinya sungguh telah melihatku. Alhamdulillah. Maksud melihatku di sini bukan maksudnya apa, melihat jasad beliau. Karena jasad beliau ada di makamnya, di kuburnya. Dan tidak pula dimaksudkan melihat ruhnya. Karena ruhnya Nabi SAW ada di surga. Tapi yang dimaksudkan sungguh telah melihatku adalah melihat dalam bentuk aslinya Rasulullah SAW. Sifat Rasulullah SAW yang sebenarnya. Karena setan, sebagaimana beliau sebutkan, tidak bisa muncul kemudian apa? Meniru fisik beliau. Muncul kemudian meniru sifat-sifat fisik beliau. Itu yang dimaksudkan apa? Hadis-hadis ini. Dan kita akan baca nanti hadis-hadis yang menguatkan permasalahan ini. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang lain, kadang jin atau setan yang dulunya menjadi qarinnya, menjadi pendampingnya, itu ketika orangnya meninggal kemudian dia muncul dalam wujud apa? Orang yang dulu dia temani. Sehingga kemudian menimbulkan kehebohan di kampungnya, menimbulkan kehebohan di keluarganya, bahwa si fulan apa menampakkan diri. Maka ini bukan si fulan yang menampakkan diri, tapi siapa? Jin. Di mana ada jin-jin yang memang apa? Iseng, jahil, gitu ya. Abad jahil, gitu ya. Beda dengan jahil, ya. Bukan roh yang kembali ke dunia. Karena ketika roh sudah berpindah ke alam barzah, yang artinya barzah itu apa? Sekat. Maka dia tidak bisa kembali ke dunia. Kemudian hadis yang kedua dengan makna yang sama. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, barang siapa melihatku di dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatasawwaru au qala la yatashabbahu bi, karena sesungguhnya setan itu tidak apa berbentuk, tidak bisa menyerupai diriku. Maka maknanya sama dengan hadisnya Abdullah ibn Mas'ud. Demikian pula hadis berikutnya, hadisnya Abi Malik الأشجعي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه dari bapaknya Abu Malik. Qala qala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad. An Asim ibn Qulayb. Qala haddatsani Abi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. "Fa inna syaitana la yatamatsaluni." Sesungguhnya setan itu tidak berbisalkan diriku, tidak bisa menyerupai diriku. Nah, di sini ada tambahan. Qala Abi fahadathu bihi Ibn Abbas. Asim Ibn Qulayb, salah seorang perawi tadi, menceritakan apa? Tentang bapaknya. Fahadathu bihi Ibn Abbas. Aku menceritakan hadisnya Abu Hurairah tadi kepada Abdullah Ibn Abbas. Fakultu, aku kemudian mengatakan, bapaknya mengatakan, qad ra'aituhu. Bapaknya apa? Asim, yaitu Qulayb, itu pernah melihat dalam mimpinya, melihat Rasulullah SAW. Fadhakartul Hasana ibn Aliyin. Kemudian aku ingat tentang Hasan bin Ali. Karena Hasan, tentunya apa? Hidup cukup lama sampai di penghujung tahun 40 Hijriah. Itu kemudian apa? Wafat sekitar 6 bulan setelah wafatnya bapaknya Ali radhiyallahu anhu yang terbunuh, dibunuh orang-orang Khawarij. Kemudian apa? Pemerintahan beralih kepada Hasan. Kemudian setelah 6 bulan Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah. Kemudian beliau mengurung dirinya beruzlah di dalam rumahnya dan meninggal setelah berapa waktu. Nah, kemudian Qulayb ingat tentang Hasan. Fakultu syabbahtu bihi. Kemudian aku mengatakan bahwa Hasan ini mirip dengan Rasulullah. Faqala Ibnu Abbas innahu kana yushbihuhu. Maka Abdullah Ibnu Abbas membenarkan. Memang benar. Hasan itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tambahan kisah ini menegaskan tentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar ilmu yang sudah dia pelajari seperti yang kita sampaikan dulu, atau dia menyampaikan kepada orang yang berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah melihat Rasulullah SAW sebagaimana aslinya. Tapi ingat, tadi sudah diingatkan oleh Syekh Abdul Razak, bukan artinya bertemu secara fisik dengan Rasulullah SAW atau tidak pula bertemu secara rohnya. tapi melihat bentuk yang sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kulaib karena benar-benar melihat bentuk Rasulullah sallam yang sebenarnya, maka rupa beliau, bentuk beliau itu dikatakan mirip dengan siapa? Hasan. Atau Hasan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibenarkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Yang tentunya Abdullah bin Abbas sangat mengenal Rasulullah sallam. Berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Auf ibn Abi an Yazid al-Farisi wa kana yaktubu al-mushaf. Orang ini apa? Menuliskan mushaf. Yazid al-Farisi. Salah satu penulis dari Al-Qur'an. Radiyallahu anhu. Qala, dia bercerita, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman ibni Abbas. Yazid bin Faris itu menceritakan telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya zamannya Abdullah bin Abbas. Artinya berarti apa? Yazid ini bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in yang hidup sezaman dengan Abdullah ibn Abbas. Qala faqultu li ibn Abbas, inni ra'aitu Rasulullah sallam fil naumi. Maka Yazid al-Farisi menceritakan kepada Abdullah ibn Abbas apa yang dia lihat. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallam dalam mimpi. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pun mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala mengatakan, inna syaitana la yastati'u an yatashabbaha bi, sesungguhnya setan tidak mampu untuk menyerupai diriku. فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي, barang siapa melihat diriku pada tidurnya, maka sungguh dia telah melihatku. Yaitu melihat apa? Rasulullah SAW sebagaimana aslinya. هَلْ تَسْتَتِئُ أَنْ تَنْعَدَ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّوْمِ. Nah kemudian Abdullah bin Abbas mengetes. Hal tastati, apakah engkau mampu? Antan ada hadar rajula. Engkau mensifati, engkau apa? Memberikan na'at. Na'at dan man'ut, pembahasan bahasa Arab. Apa sih? Fat dan mausuf. Engkau sifati orang yang engkau lihat dalam mimpimu tadi. Dan ini diantara ciri-ciri mimpi yang benar. Mimpi ada tiga macam. Yang pertama yang disebut dengan apa? Mimpi yang berasal dari setan. Yang pertama, yaitu mimpi-mimpi buruk. Yang kedua, yaitu orang Jawa bilang kembangi turu. Apa istilahnya, bunganya tidur begitu ya, orang yang sedang kepikiran sesuatu, sedang apa ini musim sepeda, kemudian apa pengen sepeda belum keturutan, akhirnya terbawa mimpi. Yang ketiga, mimpi dari Allah, biasanya terjadi di akhir malam. Dan mimpi itu bisa diingat dengan jelas. Karena kadang kita mimpi, yang tadi kita katakan bunganya tidur, kembangnya turu itu, ya kita ingat hanya sepotong-potong saja. Oh, tadi tiba-tiba saya itu di sini. Ketemu dengan siapa ya tadi ya? Yang satu dengan fulan, yang satu. Nah, ini Ya, namanya apa? Bunganya tidur saja. Nah, mimpi yang jelas, maka orang bisa mengingat dengan jelas pula. Qala na'am. Maka Yazid pun mengatakan iya. An'atu laka rajulan bainar rajulaini. Jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayadi. Baiklah, kata siapa? Yazid. Aku akan menyebutkan sifat orang yang aku lihat dalam mimpi. Beliau, laki-laki ini berada di antara dua laki-laki. Tubuhnya, jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayad. Tubuh dan dagingnya, maksudnya warna kulitnya, asmar. Asmar itu orang mengatakan merah. Kita mengatakan coklat. Tapi cenderung ke putih. Dan ini yang kita baca. Beliau itu bukan putih sekali dan bukan coklat. Akhalul ainaini. Kedua matanya seakan diberi celak. Padahal tidak. Hasanul dhahiki. Tertawa dengan baik. Jamilu dawairil wajhi. Jamil, indah, dawairul wajhi. Bulatan wajahnya, apa artinya? Ganteng, gitu ya. Mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi. Qad mala'at nahrahu. Janggutnya memenuhi antara ini dan itu. Yang dikatakan apa? Janggutnya sampai ke nahrnya. Nahr itu bagian leher yang bawah. Qala Auf, wala adri ma kana ma'a hadha an-na'at. Auf mengatakan, aku tidak tahu. Makana ma'ahadhan na'ad. Jadi, apa yang terbayangkan dari sifat ini? Dia tidak mampu. Apakah boleh kemudian dibayang-bayangkan dengan apa yang disebutkan tadi? Setelah disebutkan tadi, sifat-sifat yang dilihat dalam mimpinya. Dan kalau kita cermati apa yang diceritakan Yazid tadi, ini ya beliau benar-benar melihat sosok Rasulullah SAW dalam wujud yang sebenarnya. Dalam apa? Wujud ketika beliau masih hidup. Menanggapi itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, Lau ra'aitahu fil yaghwati mastata'ta antan'atahu fauqa hadha. Seandainya engkau melihatnya dalam keadaan terjaga, maka engkau tidak mampu untuk memberikan sifat lebih dari ini. Artinya, Abdullah bin Abbas menyepakati, ya beginilah Rasulullah SAW kalau engkau melihatnya secara langsung dalam keadaan terjaga. Dan engkau tidak mampu untuk mensifati lebih dari ini. Sebagaimana dulu di awal pembahasan kita, kita menyebutkan kisah ini atau disebutkan kisah ini oleh Syekh Abdul Razzaq, bahwa seseorang yang telah berilmu tentang ciri Rasulullah SAW, dia tidak akan menambah-nambahi dalam mensifati Rasulullah SAW. Kemudian dua hadis berikutnya masih membicarakan tentang melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يأني في النوم فقد رأى الحق. Barang siapa melihatku yakni dalam tidur, maka sungguh dia telah melihat kebenaran. Apa maksud kebenaran? Sebagaimana telah dijelaskan di awal, melihat sosok Rasulullah SAW yang sebenarnya, artinya apa? Dalam bentuk yang sebenarnya. Bukan melihat fisik beliau, bukan melihat roh beliau, tidak. Karena fisik beliau tetap ada di mana? Di makamnya beliau, di kamarnya Ummul Mu'min Aisyah, tidak kemana-mana. Roh beliau berada di surga, tidak kemana-mana. Kemudian hadis terakhir yang membahas tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا ثابت أن أنس أن رسول أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني barang siapa melihatku di dalam mimpi maka sungguh dia melihatku. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي karena setan itu tidak bisa berhayal tentang diriku. Ini kalau kita terjemahkan letter Lex artinya tidak bisa menyerupai beliau. Kemudian ditambahkan وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِي جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ dan mimpinya seorang mukmin adalah salah satu bagian dari 46 bagian tanda kenabian. Di antara tanda-tanda kenabian adalah apa? Ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Itu yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau beberapa kali bermimpi dan apa yang beliau lihat dalam mimpinya itu apa? Terbukti dalam kenyataan. Tapi itu satu bagian. Jangan kemudian kalau antum, kalau kita bermimpi kemudian terjadi benar-benar, wah jangan-jangan saya mau jadi nabi ya. Ah bukan. Ini hanya satu bagian saja dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menutup kitabnya ini dengan dua riwayat. Merupakan nasihat untuk kita semua agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasihat dari Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in yang dikenal dengan sifat yang komplit. Dia seorang alim dalam ilmu agama. Beliau juga seorang dermawan dalam urusan harta. Dan beliau juga seorang apa? Pejuang di medan pertempuran. Bahkan disebutkan oleh sebagian beliau kalau berperang mengenakan cadar karena tidak ingin orang mengatakan ini Abdullah ibn Mubarak. Subhanallah. Beliau menghindari yang namanya apa? Popularitas. Di mana hari ini orang berusaha mengejar popularitas dengan cara apapun. Dengan berlagak bodoh, dengan berlagak gila. Seperti yang kita lihat dalam rekaman-rekaman yang kadang beredar di media sosial. Nasehat Allah salamah al-afiyah. Maka ini sebuah zaman yang penuh ujian dan cobaan. Orang tua memviralkan tingkah bodoh anaknya. Atau suami memviralkan tingkah bodoh istrinya. Atau istri memviralkan tingkah bodoh suaminya. Subhanallah. Hanya untuk sebuah apa? Ketenaran. Sedangkan para pendahulu kita itu begitu menghindarnya dari namanya keterkenalan. Sebagaimana dikatakan dari Imam Syafi'i, seandainya semua manusia mengenal ilmu ini, tapi tanpa harus ditulis tentang nama Syafi'i satu huruf pun. Al-Kamakal. Beliau ingin manfaat ilmunya sampai kepada semua orang. Tapi gak perlu dikenal ini Imam Syafi'i, gak perlu. Allah Akbar. Apa yang dikatakan dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ini? Qala haddathana Muhammad ibn Ali. Qala sami'tu abi yakulu. Qala Abdullah ibn Mubarak. Idza tulita bil qada'i fa'alaika bil athari. Idza tulita, yaitu jika engkau terpilih menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Dan Abdullah ibn Mubarak menggunakan kalimat jika engkau diuji, ibtala, dari kata bala, dengan apa? Menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Fa'alaika bil athar, maka wajib atasmu untuk berpegang terhadap athar. Athar adalah nama lain, sinonim dari apa? Hadis. Walaupun kemudian dia maknanya menjadi lebih luas, bukan hanya untuk hadis, tapi juga apa? Ucapan para orang setelahnya, para sahabat tabi'in, ini juga disebut athar. Maka di satu sisi kita bisa melihat bahwa jabatan adalah ujian. Yang orang hari ini pun apa? Begitu gila dengan jabatan. Rela mengeluarkan apa? Dananya. Begitu banyaknya. Tenaganya, waktunya. Demi mendapatkan jabatan. Padahal jabatan itu ujian. Cobaan. Cobaan di dunia dan tanggung jawab di akhirat. Maka hukum asalnya adalah meminta jabatan itu tidak boleh. Itu hukum asalnya. Kecuali seperti Nabi Yusuf. Ketika beliau melihat dirinya punya potensi dan tidak ada orang lain yang layak menempati jabatan tersebut, boleh seseorang mengajukan diri. Yang kedua, dan ini poin paling penting dalam nasihat ini, adalah bagaimana seseorang berpegang teguh dengan apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh seorang tabi'in yang jedanya masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu masa. Masa sahabat, kemudian tabi'in. Sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi SAW. Kemudian apa? Masa berikutnya, masa tabi'in. Itu saja sudah dinasihatkan untuk berpegang teguh dengan asarnya Nabi SAW, dengan syariatnya beliau, dengan wajangannya beliau. Apalagi kita yang datang setelah apa? 14 abad kemudian. Maka sungguh kita lebih penting lagi, lebih butuh lagi untuk berpegang dengan apa? Atsar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan nasihatnya Muhammad ibn Sirin. Qala hadatsana Muhammad ibn Ali. Qala hadatsana Nadhr ibn Shumail. Qala anba'ana ibn Auf. Qala anba'ana ibn Auf an ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in juga. Qala, apa yang dikatakan? Hadzal hadithu dinun. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Di sini dikatakan hadis ini adalah agama. Dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Apa yang kita pelajari dari hadis-hadis? Apa yang kita pelajari dari ilmu? Itu yang menentukan arah agama kita. Karena faktanya kita melihat semua mengaku beragama, baik yang di dalam Islam maupun yang di luar. Yang di luar jelas penyimpangannya, tapi kemudian yang di dalam Islam ini, yang masih mengaku Islam ini, yang kadang penampilannya masih terlihat Islami, tapi ternyata dia membawa penyimpangan-penyimpangan yang bisa jadi jauh dari Islam itu sendiri. Maka hadis yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, menentukan arah agama kita. Fanduru amman ta'khudu dinakum. Maka lihatlah oleh kalian, dari siapakah kalian mengambil agama kalian. Ini yang sering kita dengar nasihatnya dari guru-guru kita, agar kita memilih dan memilah guru. Tidak kemudian apa? Semua bisa diambil ilmunya, tidak. Jangan sampai kita termakan syubhat yang dilontarkan mereka yang punya penyimpangan. Apa itu? Ambil baiknya, buang buruknya. Ini salah satu syubhat. Benar di satu sisi, kebaikan mari kita ambil, keburukan mari kita buang. Tapi ketika kita masih dalam tahapan melangkah belajar, belum mampu membedakan yang baik dan buruk, kemudian kita nekat belajar kepada semua orang, kemudian mengatakan apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Terus apa yang kita gunakan untuk menyaring ini baik dan ini buruk? Kita hanya akan terpesona oleh bagusnya retorika, kekuatan hafalan, dan sebagainya, yang itu banyak menipu manusia. Karena kagum dengan apa? Wah, ini penjelasannya hebat. Wah, ini hafalannya sampai hafal halamannya. Sudut sana, sudut sini. Padahal ternyata akidahnya menyimpang. Nah, ini berbahaya. Maka kita harus bisa memilih dan memilah kepada siapa kita belajar. Demikian pula syubhat lainnya, yang mengatakan apa? Ambillah kebenaran dari siapapun. maka kalimat ini juga benar. Kita tidak menyalahkan. Kita diperintahkan untuk mengambil kebenaran dari siapapun. Tapi ingat apa? Bedakan antara mengambil kebenaran dan mempelajari kebenaran. Ini dua hal yang berbeda. Kalau ada orang gila mengatakan kebenaran, kita terima tidak? Kita terima. Kadang orang gila itu ya, ngomong sesuatu yang bijak. Kita terima kalimat itu, kita terima. Tapi apakah kemudian besok kita ajak teman-teman kita, ngaji sama orang gila itu ya? Kalau seperti ini siapa yang gila? Ini lagi musim orang gila, begitu ya? Maka subhanallah, mari kita cermati ini. Kita menerima kebenaran dari siapapun. Tapi kita tidak belajar kebenaran dari siapapun. Kita harus melihat dari siapa kita belajar agama ini. Maka semoga Allah memberikan kemudahan kita mendapatkan guru-guru yang baik, guru-guru yang menuntun kita kepada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada as-siratal mustaqim yang kita mintakan petunjuk itu setiap harinya. Sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita dalam 51 halaqah ini menghatamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang saleh, menjadi apa? Pembela kita kelak di hari kiamat, penolong kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ahlan wa sahlan Ustaz Irfan. Hayyakumullah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.